Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya teruskan pembacaan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub S.M.A. cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua yang akan dimulai pada halaman 192. Yaitu pada kitab zikir dan doa pada bab keutamaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berfirman Allah Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya menyampaikan rahmat atau selawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menyampaikan selawat dan salam kepadanya dengan sepenuh kehormatan. Surat Al-Ahzab ayat 56. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW datang pada suatu hari dan kegembiraannya nampak pada wajahnya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya datang padaku Jibril alaihissalam seraya berkata, 'Apakah tak rela engkau, wahai Muhammad, bahwa tidak mengucapkan suatu salawat oleh seorang dari umat engkau kepada engkau, melainkan aku berdoa atau meminta rahmat kepadanya 10 kali. Dan tidak mengucapkan salam seorang dari umat engkau kepada engkau, melainkan aku mengucapkan salam atau meminta kesejahteraan kepadanya 10 kali. Diriwayatkan An-Nata'i dan Ibnu Hibban dari Abu Talha. Bersabda Nabi SAW, "Barang siapa bersalawat padaku, niscaya malaikat bersalawat atau mendoakan rahmat kepadanya akan apa yang ia telah salawatkan kepadaku. Maka hendaklah ia sedikitkan atau banyakkan ketika itu." Berkata Nabi SAW, "Manusia yang paling utama bagiku ialah yang paling banyak bersolawat kepadaku." Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud. Bersabda Nabi SAW, "Banyakkanlah bersolawat kepadaku pada hari Jumat." Bersabda Nabi SAW, "Barang siapa bersolawat kepadaku dari umatku, niscaya dituliskan baginya 10 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Bersabda Nabi SAW, "Barang siapa membaca ketika mendengar azan dan iqamah, 'Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, salli ala Muhammadin abadika wa rasulika wa'adihil wasila wa fadila wa darajatal rafi'ah wa safa'ah yawmal qiyamah." Niscaya bertempatlah syafaatku baginya. Bersabda Nabi SAW, "Barang siapa mengucapkan salawat kepadaku di dalam kitab atau suatu tulisan, niscaya senantiasalah malaikat mengucapkan istighfar untuknya selama namaku ada pada kitab itu." Diriwayatkan At-Tabarani dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi SAW, "Sesungguhnya di bumi itu ada malaikat-malaikat yang berjalan keliling yang menyampaikan salam dari umatku kepadaku." Bersabda Nabi SAW, Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam, aku menjawab salam kepadanya. Diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah. Ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimanakah kami bersalawat kepadamu? Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidum majid. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hamid. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terdengar menangis setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, demi ibu bapakku wahai Rasulullah, sesungguhnya adalah suatu yang baru bagi mulia, yaitu agama Islam. Engkau berpidato di hadapan manusia untuk yang baru itu. Tatkala manusia bertambah banyak, engkau ambil mimbar untuk engkau perdengarkan kepada mereka. Maka amat sedihlah yang baru itu berpisah dengan engkau. Sehingga engkau letakkan tangan engkau di atasnya, maka barulah ia tenteram. Umatmu adalah lebih utama merindukan engkau karena engkau berpisah dengan mereka. Demi ibu bapakku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kelebihan engkau pada sisinya, bahwa dijadikannya taat kepada engkau akan taat kepadanya. Berfirman, iya, azza wa jalla, barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat 80. Demi ibu bapakku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kelebihan engkau kepada sisinya, dengan dikabarkannya kepada engkau akan dimaafkannya engkau, sebelum ia mengabarkan kepada engkau dengan dosa. Maka berfirman ia yang maha tinggi, telah dimaafkan Allah engkau, mengapa engkau izinkan mereka tinggal? Surat Al-Baqarah ayat 43. Demi bapak, ibu, bapakku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kelebihan engkau pada sisinya, bahwa diutusnya engkau penghabisan dari nabi-nabi, dan disebutkannya engkau pada permulaan dari nabi-nabi itu. Berfirman Allah Azza wa Jalla, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa anak Maryam, dan kami ambil dari mereka perjanjian yang sungguh-sungguh. Surat Al-Ahzab ayat 7. Demi ibu bapakku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah sampai kelebihan engkau daripada sisinya, bahwa penduduk neraka itu ingin mentaati engkau. Sedang mereka adalah diajabkan di atas lapisan-lapisan neraka. Mereka mengatakan, wahai, alangkah baik kiranya kami patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Surat Al-Ahzab ayat 66. Demi bapa dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh, kalau adalah Musa, anak Imran, diberikan oleh Allah kepadanya batu, di mana lalu terpancar-pancar daripadanya air laksana sungai, maka apakah yang lebih memajukan lagi dengan jari-jari engkau di mana terbit daripadanya air? Diberi rahmat oleh Allah kiranya kepada engkau. Demi bapa dan ibuku, wahai Rasulullah, sesungguhnya adalah Sulaiman, anak Daud, diberikan oleh Allah kepadanya angin. Pagi-paginya sebulan dan sorenya sebulan. Maka apakah yang lebih menakjubkan lagi dari buruk di mana engkau diberangkatkan pada malam hari, diisrakan di atas buruk itu ke langit ketujuh. Kemudian engkau bersolat subuh dari malam engkau itu diata, diberikan rahmat oleh Allah kiranya engkau. Demi Bapa dan Ibuku, wahai Rasulullah, sesungguhnya kalau adalah Isa anak Maryam diberikan oleh Allah padanya dapat menghidupkan kembali orang mati, maka apakah yang lebih menakjubkan lagi dari kambing yang diracuni? Ketika ia berbicara dengan engkau, sedang ia sudah digoreng, di mana lengannya berkata kepada engkau, jangan engkau makan aku karena aku beracun. Demi Bapa dan Ibuku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah berdoa Nuh terhadap kaumnya dengan mengatakan, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan orang-orang yang bersalah itu bertempat tinggal di muka bumi. Surat Nuh ayat 26. Dan kalaulah engkau berdoa kepada kami seperti itu, niscaya binasalah kami semuanya. Maka sesungguhnya telah membungkuk belakang engkau, berdarah muka engkau, dan hancur luluh sendi-sendi engkau. Tetapi enggan engkau mengatakan selain yang kebajikan. Lalu engkau berdoa, wahai Allah Tuhanku, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Demi Bapa dan Ibuku, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah diikuti akan engkau di dalam kesedikitan umur engkau dan kependekan usia engkau oleh apa yang tidak diikuti akan Nuh di dalam kebanyakan umurnya dan kepanjangan usianya. Sesungguhnya telah beriman kepada engkau jumlah yang banyak dan tidak beriman kepada Nuh selain dari jumlah yang sedikit. Demi Bapa dan Ibuku, wahai Rasulullah, jikalau tidaklah engkau mengambil teman duduk selain yang sepadan bagi engkau, tentulah tidak engkau duduk-duduk dengan kami. Jikalau tidaklah engkau mengawini selain yang sepadan dengan engkau, tentulah tidak engkau mengawini pada golongan kami. Dan jikalau tidaklah engkau mewakilkan selain kepada orang yang sepadan bagi engkau, tentulah tidak engkau mewakilkan kepada kami. Maka sesungguhnya demi Allah, engkau telah duduk-duduk bersama kami, kawin dengan golongan kami, dan mewakilkan sesuatu kepada kami. Engkau pakai bulu, engkau kendarai keledai, engkau ikutkan orang-orang di belakang engkau, engkau letakkan makanan engkau di atas lantai, dan engkau mengambil makanan itu dengan jari-jari engkau, karena engkau merendahkan diri. Diberi rahmat dan kesejahteraan oleh Allah kepada engkau. Berkata sebagian mereka, adalah aku menuliskan hadis dan membacakan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya dan tidak membacakan salam. Maka aku bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidur yang menanyakan kepadaku, mengapa tidak engkau sempurnakan salawat kepadaku dalam tulisanmu itu? Maka tidaklah aku tuliskan lagi sesudah itu, melainkan aku mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Diriwayatkan dari Abil Hasan yang mengatakan, aku bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tidur. Maka aku bertanya, wahai Rasulullah, dengan apa dibalasi As-Safi'i? Di mana ia mengatakan di dalam kitabnya Ar-Risalah, diberi rahmat kiranya oleh Allah kepada Muhammad setiap kali ia disebutkan oleh orang-orang yang menyebutkan dan dilupakan menyebutkannya oleh orang-orang yang melupakan. Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibalasi dia dari pihakku dengan tidak usah berdiri untuk hisab. Dikira amalannya di hari kebangkitan. Kelebihan istighfar. Berfirman Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang itu apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu mohon ampun kepadanya terhadap dosanya. Surat Ali Imran ayat 135. Berkata Al-Qamah dan Al-Aswad, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam kitab Allah Azza wa Jalla ada dua ayat Tidaklah berdosa seorang hamba akan sesuatu dosa. Lalu dibacakannya kedua ayat itu dan dimintanya ampunan Allah Azza wa Jalla, melainkan diampunkan oleh Allah Ta'ala baginya. Yaitu yang pertama ayat waladina idza fa'alu fahisatan aw dhulamu anfusahum. Akhir ayat surat Ali Imran 135 yang artinya tersebut di atas. Yang kedua yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima." Artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya diri sendiri, kemudian itu ia meminta ampun kepada Allah, niscaya akan diperolehnya bahwa Allah itu pengampun dan penyayang. Surat An-Nisa ayat 110. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan pohonkanlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya dia amat suka menerima taubat." Surat An-Nasr ayat 3. Berfirman Allah Ta'ala, "Dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah pada akhir malam." Surat Ali Imran ayat 17. Adalah Nabi SAW banyak mengucapkan, "Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli innaka antat tawwabur rahim." Artinya, "Maha suci engkau, wahai Allah Tuhanku. Dan dengan pujian kepada engkau, wahai Allah Tuhanku, ampunilah aku. Sesungguhnya engkau amat suka menerima tobat dan pengasih." Diriwayatkan Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud. Bersabda Nabi SAW, "Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla baginya kelapangan dari tiap-tiap kesusahan dan jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan, dan dianugerahinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka." Diriwayatkan Abu Dawud dari dan An-Nasa'i dari Ibnu Abbas. Bersabda Nabi SAW, "Sesungguhnya aku memohonkan ampun beristighfar kepada Allah Ta'ala dan bertobat kepadanya sehari 70 kali." Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi SAW, "Sesungguhnya kerinduan menutupi hatiku, sehingga aku memohonkan ampun pada Allah Ta'ala, membaca istighfar tiap-tiap hari 100 kali. Diriwayatkan Muslim dari Al-Aqrar. Bersabda Nabi SAW, "Barang siapa membaca ketika meletakkan badannya di tempat tidur, 'Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih,' 3 kali, niscaya diampunkan oleh Allah segala dosanya, meskipun ada seperti buih lautan, atau bilangan pasir yang berkumpul, atau bilangan daun kayu, atau bilangan dari dunia." Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Sa'id. Bersabda Nabi SAW pada hadis yang lain, "Barang siapa membaca bacaan yang tersebut tadi, niscaya diampunkan kok segala dosanya, meskipun ia lari dari barisan perang perjuangan." Berkata Hudzaifah, "Adalah aku tajam lidah atau berkata kasar terhadap keluargaku. Maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku takut dimasukkan aku oleh lidahku ke dalam neraka.' Maka menjawab Nabi SAW, 'Bagaimanakah engkau dengan membaca istighfar? Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah membaca istighfar sehari 100 kali. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Bersabda kepadaku Rasulullah SAW, 'Jika engkau berbuat dosa, maka minta ampunlah kepada Allah dan tobatlah kepadanya. Sesungguhnya tobat dari dosa itu ialah menyesal dan membaca istighfar. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dan dalam istighfar. Allahumma gfirli khoti'ati wa jahli wa israfi fi amri bama anta alamul bihil minni. Allahumma gfirli hazli wa jiddi wa khotai wa amti wa kullu zalika inti. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma akhartu wa ma arrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta muqaddimu wa anta mu'akhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Artinya, wahai Allah Tuhanku, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, keroyalanku dan dalam urusanku, dan apa yang engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Wahai Allah Tuhanku, ampunilah ketidaksungguhanku dan kesungguhanku, kesalahanku dan kesengajaanku, dan semua yang demikian itu adalah padaku. Wahai Allah Tuhanku, ampunilah apa yang telah terdahulu aku kerjakan, apa yang telah terkemudian aku laksanakan, apa yang aku kerjakan secara rahasia, apa yang aku kerjakan secara terang, dan apa yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah yang mendahulukan, engkaulah yang mengemudiankan, dan engkaulah yang maha kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa. Berkata Ali radhiyallahu an, aku adalah orang di mana apabila mendengar suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya diberi manfaat kiranya oleh Allah azza wa jalla kepadaku dengan apa yang dikehendakinya akan bermanfaat kepadaku. Apabila memperkatakan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan aku oleh seorang dari sahabatnya, maka aku minta ia bersumpah untuk menguatkan pembicaraannya. Apabila ia bersumpah, niscaya aku benarkan dia. Berkata Ali radhiyallahu anhu seterusnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu memperkatakan suatu hadis dengan aku, dan benarlah Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang hamba yang berdosa dengan sesuatu dosa, lalu membaguskan wudunya, kemudian berdiri, maka mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian membaca istighfar, meminta ampun pada Allah azza wa jalla, melainkan diampuni dosanya. Lalu beliau membacakan firman Allah azza wa jalla, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, sampai akhir ayat surat Ali Imran ayat 135. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin apabila berbuat sesuatu dosa, niscaya ia adalah suatu titik hitam pada hatinya. Kalau ia bertobat dan mencabutkan diri dan meminta ampun membaca istighfar, niscaya licinlah hatinya dari titik hitam itu. Kalau bertambah dosanya, maka bertambahlah titik hitam tadi, sehingga tertutuplah hatinya. Itulah karat yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam kitabnya. Kala balrona ala kulubihim ma kanu yaksibun. Artinya, janganlah berpikir begitu. Bahkan apa yang telah mereka kerjakan itu menjadi karat bagi hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat hambanya dalam surga. Maka berkata hamba itu, bagaimanakah maka ini bagiku? Maka berfirman Allah azza wa jalla, dengan pembacaan istighfar anakmu untukku. Dengan membaca pembacaan istighfar anakmu untukmu. Diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berbuat dosa hamba dengan suatu dosa lalu membaca Allahumma gfirli, wahai Allah Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka berfirman Allah azza wa jalla, telah berdosa hambaku dengan sesuatu dosa, maka diketahuinya bahwa ia mempunyai Tuhan yang menyiksakan dengan dosa dan mengampunkan dengan dosa. Dan mengampunkan dosa, wahai hambaku, berbuatlah apa yang engkau kehendaki, maka sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa engkau. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada kekal di dalam dosa orang yang mengucapkan istighfar meskipun ia kembali dalam sehari 70 kali. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang yang tidak pernah sekali juga berbuat kebajikan, yang memandang ke langit lalu mengucapkan bahwa aku mempunyai Tuhan, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka berfirman Allah azza wa jalla, telah kuampunkan dosamu. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berbuat suatu dosa, maka ia mengetahui bahwa Allah telah melihatnya. Niscaya diampunkan dosanya, walaupun ia tidak meminta ampun. Diriwayatkan At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah taala, wahai hambaku, semua kamu berdosa kecuali orang yang telah aku maafkan, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku ampunkan dosamu. Dan barang siapa mengetahui bahwa aku mempunyai kekuasaan untuk mengampunkan dosanya, niscaya ia aku ampunkan dan tiada aku hiraukan yang lain. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca subhanaka zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maha suci engkau, aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku telah berbuat kejahatan. Maka ampunilah dosaku dan sesungguhnya tiada yang mengampunkan dosa selain engkau. Niscaya aku ampunkan segala dosanya, walaupun dosa itu seperti tempat berjalan semut adanya. Diriwayatkan bahwa istighfar yang lebih utama ialah Allahumma anta rabbi wa ana abduka walaktani wa ana ala ahdika wa wa'dika ma mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u ala nafsi bidambi faqad zalamtu nafsi wa taraftu bidambi faghfir li dhunubi ma qaddamtu minha wa ma akhartu fa innahu la yaghfiru dhunuba jami'aha illa anta. Artinya, wahai Allah Tuhanku, engkau Tuhanku dan aku hambamu. Engkau jadikan aku dan aku di atas janjimu dan perjanjianmu menurut kesanggupanku. Aku berlindung dengan engkau dari kejahatan yang aku perbuat aku mengakui bagimu dengan kenikmatanmu padaku, dan aku mengakui atas diriku dengan dosaku. Maka sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku mengaku telah berdosa, dan aku mengaku dengan kedosaanku. Maka ampunilah segala dosaku, apa yang telah aku kerjakan, yang dahulu dan yang kemudian daripadanya. Sesungguhnya tiadalah yang mengampunkan segala dosa selain Engkau. Adapun Asar, maka yaitu berkata Khalid bin Ma'dam, berfirman Allah Azza wa Jalla, yang terlebih sayang hambaku kepadaku, ialah mereka yang sayang menyayangi dengan mencintai aku, yang terikat hatinya dengan masjid, dan yang beristighfar pada waktu sahur. Mereka itu, apabila aku berkehendak menyiksakan penduduk bumi, lalu aku ingat kepada mereka, maka kutinggalkan mereka dan kusingkirkan siksaan dari mereka. Berkata Qatadah radhiyallahu an, Al-Quran itu menunjukkan kamu kepada penyakit dan obat kamu. Adapun penyakit kamu ialah dosa, dan obat kamu ialah istighfar. Berkata Ali, dimuliakan Allah akan wajahnya, kebanggaan diri itu adalah dari orang yang akan binasa, dan bersamanya ada yang melepaskannya. Lalu orang bertanya kepadanya, apakah yang melepaskan itu? Ali menjawab, al-istighfar. Dan Ali berkata lagi, tiadalah diilhamkan Allah SWT kepada seseorang hamba akan istighfar, di mana ia berkehendak mengazabkannya. Berkata Al-Fudail, perkataan seorang hamba, astagfirullah, penafsirannya ialah, kurangkanlah dosaku. Berkata setengah ulama, hamba itu di antara dosa dan nikmat. Tiada diperbaiki keduanya selain dengan pujian kepada Allah Ta'ala dan istighfar. Berkata Ar-Rabi bin Haisam radhiyallahu an, janganlah diucapkan oleh seseorang kamu, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, aku meminta ampun pada Allah yang dan aku bertobat kepadanya, karena itu adalah dosa dan bohong jika tidak dikerjakannya. Tetapi hendaklah diucapkan, Allahumma gfirli wa tub alayya, wahai Allah Tuhanku, ampunilah dosaku dan terimalah tobatku. Berkata Al-Fudail radhiyallahu anhu, al-istighfar tanpa mencabut diri dari dosa adalah tobat orang-orang pendusta. Berkata Rabi'ah al-Adawiyah radhiyallahu anha, istighfar kita memerlukan kepada banyak istighfar. Berkata setengah hukamah atau ahli hikmah, barang siapa mendahulukan pembacaan istighfar daripada penyesalan, adalah dia mempermain-mainkan Allah Azza wa Jalla, sedang ia tiada mengetahui yang demikian. Pernah terdengar seorang Arab Badui, di mana ia bergantung pada tirai Ka'bah, mengucapkan, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya istighfarku serta aku berkekalan berbuat dosa adalah tercela. Dan aku tinggalkan beristighfar kepadamu, serta aku mengetahui dengan luasnya kemaafanmu adalah suatu kelemahan. Alangkah sangatnya kesayanganmu kepadaku dengan bermacam nikmat, sedang engkau tidak memerlukan kepada aku. Alangkah banyaknya aku mengerjakan maksiat yang membawa kepada kemarahanmu, serta aku berhajat benar kepadamu. Wahai kiranya Tuhan, apabila berjanji maka menepati akan janjinya, dan apabila menjanjikan siksaan kepada orang yang berbuat maksiat, lalu memberi maaf, dimasukkanlah dosa-dosaku yang besar ke dalam kemaafanmu yang agung, wahai yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Berkata Abu Abdullah Al-Warraq. Jikalau ada dosamu seumpama bilangan titik air dan ombak lautan, niscaya dihapuskan daripadamu apabila engkau berdoa kepada Tuhanmu dengan doa ini, dengan ikhlas. Insya Allah, Allah Ta'ala, yaitu, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku meminta ampun pada engkau dari tiap-tiap dosa yang aku dan aku yang aku bertobat kepada engkau daripadanya. Kemudian aku kembali kepadanya. Aku meminta ampun kepada engkau dari tiap-tiap yang aku berjanji kepada engkau dari diriku dan tidak aku menepatinya kepada engkau. Aku meminta ampun kepada engkau dari tiap-tiap perbuatan yang aku bermaksud dengan dia akan wajah engkau, lalu dicampurkan oleh selain engkau. Aku meminta ampun kepada engkau dari tiap-tiap nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku, maka aku beroleh bantuan dengan nikmat tadi untuk berbuat kemaksiatan kepada engkau. Aku meminta ampun kepada engkau, wahai yang maha tahu, yang ghaib, dan yang tampak dari segala dosa yang aku kerjakan dalam terang siang dan gelap malam, di hadapan orang banyak atau di tempat sunyi, dalam tempat rahasia dan tempat terang, wahai yang maha penyantun. Dikatakan bahwa istighfar tadi adalah istighfar Nabi Adam alaihissalam, dan ada yang mengatakan istighfar Nabi Khidir alaihissalam.